perkasa, langkah pemuda, penyusun gerak, pencak berseri, menjeling darah di ekor mata, terpaut rasa, oi, dalam hati. Alun beralun, terbentuk di alun, irama nama tinggal sejarah, janganlah kabar kau beri.